Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله، ندخل إلى باب جديد ألا وهو باب التمتع. فقبل الشروع إلى باب التمتع فلتقرأوا الحديث الذي قبله، قوموا واقرأوا. Ada sekali hadisnya masya Allah. Kalau enggak hafal keterlaluan. Taib, qala rahimahullah, babut tamattu', bab at-tamattu'. Al-ansaku thalathah, yang namanya nusuk, tata cara haji ada tiga: tamattu'un wa qiranun wa ifrad. Amma tamattu', adapun tamattu', fahuwa an yuhrima bil umrah fi ashhuril hajji ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه. Adapun haji tamattu adalah dia berihram untuk umrah di bulan-bulan haji. Naam. ثم يفرغ منها ويحرم بالحج. Kemudian dia selesaikan sampai tahallul, menunggu datangnya bulan haji, datangnya tanggal 8 Dzulhijjah yang dijuluki dengan hari tarwiyah. Wa yuhrim bil haji, dan dia berihram lagi, memulai kembali ihramnya di tahun tersebut, di bulan haji tersebut, di tanggal 8 tersebut. Kalau umrohnya tahun itu, kemudian hajinya tahun depannya, itu bukan tamattu, berarti ifrad. Baik. Amal qiran, adapun qiran, fahuwa an yuhrima bihima jami'an, seseorang berihram untuk keduanya. Setelah memakai kain ihram, setelah siap-siap, sudah menanggalkan semua pakaian-pakaian yang biasa dipakai bagi laki-laki kecuali dua helai kain tadi, kemudian berniat dalam hati, kemudian melafadzkan labbaika. Kalau yang tadi labbaika umratan titik, karena setelah itu tahallul menunggu. Nanti ketika waktu haji di tahun yang sama, dia baru berihram lagi dan mengatakan labbaika hajjan. Tetapi kalau qiran, langsung dia katakan labbaika hajjan wa umratan, dua-duanya langsung. Au yudkhilul hajj 'alal umrah, au yudkhilul umrah 'alal hajj, fatadakhala af'aluhuma. Adapun qiran, maka dia berihram untuk kedua-duanya sekaligus dan kemudian saling memasuki. Haji masuk ke umrah, umrah masuk ke haji. Yang ini niatnya untuk dua, tawafnya niatnya untuk dua, untuk haji dan umrah ila akhirih. Wa ammal ifrad, adapun ifrad, fa huwa an yuhrima bil haji mufradan. Ifrad adalah berihram untuk haji bersendirian tanpa diiringi umrah. Mufradan lahu anil umrah, bersendirian tidak pakai umrah, hanya haji saja. Maka dia hanya berkait dengan masalah haji, sehingga ketika datang tawaf, bukan tawaf untuk umrah, tapi tawaf qudum saja. Setelah itu haji, tidak ada umrahnya. Wa ikhtalafa al-ulama'u fi afdaliha, dan para ulama berselisih tentang yang mana yang afdal. Wa yati insyaallah fil ahaditsil qadimah, dan akan datang insyaallah pada hadis-hadis yang datang setelah ini. Barakallahu fikum. Berarti apa tamattu? Hah? Mau bilang dipisahkan, ya berarti ifrad kalau dipisahkan. Kalau digabungkan namanya qiran. Berarti apa itu tamattu? Naam. Tamattu adalah menggabungkan antara haji dengan umrah di tahun yang sama, tetapi memisahkan ihramnya. Kenapa disebut tamattu? Karena ada waktu untuk yatamatta bihi. Ada waktu untuk bersenang-senang di sana. Bersenang-senang dalam artian bebas, tidak terikat dengan syariat yang ini atau yang itu. Karena di antara haji dan umrah ada tahallul. Datang kapan saja, yang penting di bulan-bulan haram, di bulan haji. Kemudian setelah itu menunggu. Nah, waktu menunggu ini dia dalam keadaan bebas. Barakallahu fikum. Sampai nanti ketika sudah tanggal 8 hari tarwiyah, maka dia berihram lagi untuk umrah, dan saat itu terikat lagi dengan larangan-larangan ihram. Mafhum? Jangan tercampur antara tamattu'un wa tamattu'un wa tamattu'un. Jangan tercampur antara tiga tamattu'. Yang pertama, mut'ah dalam artian kawin kontrak. Fahada haram. Pernah dibolehkan kemudian dimansuhkan ila yaumil qiyamah. Maka yang disebut yang demikian adalah dengan kawin mut'ah. Yang kedua, mut'atut talak. Mut'atut talak adalah memberi kegembiraan pada istri yang dicerai. Memberikan harta atau sesuatu yang berharga sebagai mut'atut talak. Karena Allah SWT memerintahkan matti'uhunna. Setelah menyatakan sarihuhunna, pisahkan mereka dan berilah mut'ah untuk mereka. Yani kesenangan dengan sesuatu pemberian, pesangon. Itu mut'atut talak namanya. Di sini mut'atul hajj, mut'atul nikah, mut'atul talak, mut'ah al-hajj. Maka farriq baina hadhihi tamattu' wa hadhihi tamattu' wa hadhihi tamattu'. Hadisnya di dalam bab ini pertama adalah hadis al-khamis wal-ishruna ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-225. An Abi Hamzah Nasr ibn Imran al-Dhabi. Qala sa'altu ibn Abbas anil mut'ah. Mut'ah yang mana? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang ketiga, mut'atul hajj. Jangan sampai dikira mut'atul talak. Dan mereka kaum Syiah sering bermain-main kata dan sering memotong-motong hadis. Sehingga jangan tertipu kalau mereka berkata, saya dapatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hamzah Nasr ibn Imran, oh, dia pernah bertanya kepada Ibn Abbas tentang mut'ah, fa'amarani biha, ternyata dia menyuruhku untuk melakukannya. Ayo, dalil mut'ah dipotong oleh mereka tentang selanjutnya, dipotong babnya, dipotong pembahasannya, dikira tentang pembolehan kawin mut'ah. Sa'altu Ibn Abbas anil mut'ah, aku tanya kepada Ibn Abbas tentang mut'ah, fa'amarani biha, ternyata beliau menyuruhku untuk mut'ah. Astagfirullah, ini bukan mut'at nikah, ini adalah mut'atul hajj. Perhatikan lanjutannya, wa sa'altuhu anil hadi, maka aku tanyakan bagaimana kurbannya. Kalau masalah nikah enggak ada kurban, tapi kalau haji ada kurban. Wa sa'altuhu anil hadi, aku tanyakan tentang kurbannya. Qala fihi jazur, padanya dianjurkan menyembelih unta atau baqarah, sapi, aw syah, atau seekor kambing, au syirkun fi damin, atau bersama-sama urunan pada darah unta atau baqarah. Kalau kambing hanya untuk satu orang, tetapi unta dengan sapi boleh urunan 7 orang. Qala wa ka'anna unasan karihuha, dan sepertinya beberapa orang tidak suka dengan keputusan Ibn Abbas. Kerjakan tamattu. Ada yang tidak suka karena memang di zaman jahiliyah dianggap kesalahan besar kalau sampai mereka umrah di bulan haji. Barakallahu fikum. Wa kana unasan karihuha, seperti beberapa orang tidak suka. Fanimtu, kata Abi Hamzah Nasr ibn Imran ad-Dubi'i, tertidur beliau kemudian bermimpi. Faraaitu fil manami ka'anna insanan yunadi, aku bermimpi seakan-akan seseorang memanggil, menyeru dengan kalimat hajjun mabrur wa mut'atun mutaqabbalah, haji yang mabrur dan mut'ah yang diterima. Yakni haji tamattu', bukan nikah mut'ah. Wa mut'atun mutaqabbalah. Fa'ataitu Ibn Abbas, aku datang kepada Abdullah bin Abbas. Fahadastuhu, aku sampaikan berita ini. Faqala Allahu Akbar, sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahu Akbar, ini adalah sunnahnya Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang mana yang jadi dalil? Bukan mimpinya, tetapi ucapan Ibn Abbas ketika mendengar mimpi yang menggembirakan tadi. Kata Ibn Abbas, Allahu Akbar, ini memang sunnahnya Rasulullah SAW. Ibn Abbas menyuruhnya karena yakin itu adalah sunnah. Walaupun kasusnya Rasulullah SAW pertama ifrad, kemudian beliau qiran, tetapi mulut beliau SAW yang mulia menyatakan hendaklah kalian meniatkan untuk umrah, ihramlah kalian untuk umrah. Itu akan ada lafadznya insyaallah kita bahas. Maka ini lebih kuat, barakallahu fikum, karena kalau perbuatan bisa karena kasus tertentu, bisa karena kondisi tertentu, bisa karena ini dan itu. Tetapi kalau ucapan sudah sangat tegas sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, siapa yang menuntun hewan kurban, maka jadikanlah ihramnya untuk umrah. Sehingga Ibn Abbas menyatakan harus tamattu', bukan hanya rajih, wajib tamattu'. Siapa yang menentang aku, silakan aku tantang mubahalah. Sampai berani seperti itu beliau radhiyallahu taala anhu, karena memang sangat yakinnya. Allahu akbar. Sunnata Abil Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kalimat-kalimat asingnya, alhamdulillah sudah dijelaskan sedikit. Al-jazur adalah adzakar awil unta minal ibil. Al-jazur adalah yang jantan atau yang betina dari unta. Sedangkan syah adalah yang jantan atau betina dari dha'an awil ma'z. Bisa kambing, domba, dha'an, bisa juga al-ma'za, ma'iz. Sejenis kambing Jawa, agak berbeda sedikit. Adapun syirkun fi damin, maknanya ay musyaraka fi dhabihatin minal baqari awil ibil. Urunan bersama-sama dalam menyembelih hewan kurban sapi atau unta. Jadi syirkun fi damin itu hanya pada baqar atau unta. Sapi atau unta. Kambing tidak. Karena kambing untuk satu orang. Walaupun lafaz hadisnya tadi jazurun au baqaratun au syatun au syirkun fi damin. Unta, sapi, kambing atau urunan bersama-sama. Ikhwan bin na'azakumullah, tentunya yang dimaksud adalah yang bisa urunan bersama-sama adalah unta dan sapi. Untuk berapa orang? 7 orang. Untuk 7 orang. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Kana al-Arab fil jahiliyah ya'udun al-umrata fi ashhur al-hajj min afjar al-fujur. Dulunya di zaman jahiliyah, orang-orang Arab menganggap kalau umrah di bulan-bulan haji itu adalah fajir-fajir kefajiran. Wa yaqulun, dan mereka berkata dengan sejek-sejek kuhan, idza afal athar wa bari' ad-dabr wa insalakha as-safar halat al-umrah liman ya'tamar. Kalau sudah afal athar, sudah hilang jejak-jejak dan tanda-tanda dan bekas-bekas, itu athar. Wa bari' ad-dabr, kalau sudah sembuh, sudah hilang al-qarah yang ada pada hewan-hewan tunggangan, karena di bawah perjalanan jauh biasanya ada quruh. Quruh itu luka bekas tali kekang, luka bekas beban yang berat, diantaranya ada ujung-ujungnya membekas. Kalau jejak-jejak sudah hilang, kalau asar-asar sudah hilang, kalau dabr, luka-luka di hewan tunggangan sudah sembuh, wan salakha safar, dan sudah lewat bulan safar, halatil umrah liman i'tamar, silahkan boleh umrah bagi orang yang mau umrah. Kata mereka ini jahiliyah. Adapun sebelum itu tidak boleh digabungkan dengan haji. Sampai nanti untanya sudah sembuh luka-lukanya, bekas-bekasnya sudah hilang, jalan juga sudah tidak ada jejaknya, baru boleh kembali. Hatta ja'al Islam, itu sebelum Islam. Hingga datanglah Islam, fa'abtala hadihil aqidah. Datanglah Islam membatalkan akidah ini dengan ayat yang turun pada mereka, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal haji. Siapa yang mau tamattu', menggabungkan umrah dengan haji. Tamattu' ini barakallahu fikum memiliki makna yang tadi dan makna yang ini. Gembiranya seseorang muslim mukmin bisa menggabungkan 2 ibadah dengan 1 perjalanan. Tadinya berangkat 1 perjalanan haji saja, tidak boleh umrah. Kalau datang untuk umrah, umrah saja, tidak boleh haji. Tetapi datang Islam, silahkan. Kalau kalian ingin bergembira menggabungkan 2 ibadah haji dan umrah, silahkan. Tetapi kata Allah, famastaysara minal haji, tetapi hendaklah mereka menyembelih apa yang dimudahkan baginya dari hewan kurban. Silakan mau unta, sapi atau kambing, famastaysara minal haji. Wa alghaha fi'lan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza tamara fi ashril hajj bi umratin mufradah wa jama bainaha wa baina hajjatihi li'annahu ahrama qarinan. Maka Nabi juga menghapuskan apa yang merupakan keyakinan jahiliyah, kalau haji-haji saja, kalau umrah-umrah saja. Di mana beliau idza tamara ashhurul hajj, beliau umrah di bulan-bulan haji mufradah sendirian, wa jama'a bainaha wa baina hajjatihi, dan beliau mengumpulkan haji dan umrah langsung bersama-sama dengan qarinan. Baik, tiga-tiganya ada. Satu ifrad, Nabi hanya umrah saja dan umrahnya di bulan haji. Membantah enggak? Membantah atau tidak membantah keyakinan jahiliyah? Membantah. Karena jahiliyah menyatakan tidak boleh umrah di bulan haji. Di bulan haji hanya haji, enggak boleh umrah. Tetapi beliau i'tamara fi ashhuril hajji. Beliau umrah di bulan-bulan haji mufradah. Walaupun mufrad bukan tamattu, tapi sudah cukup membantah karena di bulan haji. Mereka bilang tidak boleh hatta afal athar wa bari ad-dabr wa ansalakha as-safar halatil umrah liman i'tamar. Dibantah oleh Nabi dan dibatalkan. Juga Nabi pernah berihram pada hajinya dengan haji qiran, menggabungkan antara haji dengan umrah dalam satu niat. Langsung labbaika umratan wa hajja, atau hajjan wa umratan. Wa ma'a hadha faqad baqiyat baqiyatun min tilka al-aqidah fi nufusi ba'dil muslimin. Bersama dengan itu masih ada saja tersisa di beberapa hati-hati kaum muslimin, min ahli sadril awal, di generasi yang pertama waktu itu, ada yang masih ragu-ragu. Walihada sa'ala Abu Hamzah Ibn Abbasin anit tamattu' bil umrah. Oleh karena itu Abu Hamzah bertanya kepada Ibn Abbas tentang bolehkah tamattu' bil umrah ilal haji. Bolehkah tamattu' dengan umrah di bulan haji? Fa'amarahu biha, kata Ibn Abbas, kerjakan tamattu'. Tuma sa'alahu anil hadi al-maqrun ma'aha fil ayah. Kemudian beliau pun bertanya tentang al-hadi yang disebutkan di dalam ayat, ketika ayatnya menyatakan faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Apa itu al-hadi, wahai Ibn Abbas? Maka dijawab oleh beliau oleh Habrul Ummah, yaitu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fa akhbarahu annahu jazurun wa hiya afdaluhu, unta itu yang terbaiknya, thumma baqarah, kemudian baqarah. Artinya kalau satu orang sendirian menyembelih unta itu paling afdal. Kalau satu orang sendirian menyembelih sapi itu paling afdal yang kedua. Baru yang ketiga kambing. Barakallahu fikum. Au subi al-badanah awil baqarah, atau urunan tujuh orang. Subi'ah artinya dibagi tujuh. Apakah badanah, ini nama lain dari jazur, unta, awil baqarah, sapi, ma'aman ishtaraku fiha lilhadi, bersama mereka-mereka yang ikut urun bersamanya untuk menyembelih kurban dalam haji atau umrah ataupun kurban pada Idul Adha. Faka'anna ahadan arada Abu Hamzah fi tamattu'ihi. Dan sepertinya ada satu orang yang menegur Abu Hamzah. Kenapa dia tamattu'? Bukankah ila akhirih. Fara'a, maka dia gelisah. Gelisah. Ternyata ketika tidurnya dia mendengar hatifan yunadihi. Hatif adalah ada suara tiada rupa. Itu hatif namanya. Makanya HP disebut hatif. Ada suara gak ada orangnya. Masya Allah. HP-nya baru ditemukan di zaman sekarang. Namanya sudah ada sejak dulu. Sejak zaman Nabi. Aku mendengar hatifan yaqul. Aku mendengar satu suara yang tidak ada bentuk rupanya. Hatifan yunadihi. Filmanan dalam tidurnya. Hajjun mabrur. Wamut'atun mutakabbalah. Tentunya yang dimaksud adalah dalam mimpi mendengar suara bahwa umrohmu atau hajimu haji yang mabrur. Dan mut'ahmu menggabungkan haji dengan umroh diterima. Maka dia gembira. Fa'ata ibn Abbasin. Dia mendatangi Ibn Abbas untuk memberikan kabar gembira. Hadhihi ru'yah al-jamilah. Wahai Ibn Abbas, aku bermimpi dengan mimpi yang menggembirakan. Ada berita, ada suara, hajiku diterima. Hajjan mabrura. Wa mut'atan mutaqabbalah. Maka Ibn Abbas pun menyambutnya dengan menyatakan, Allahu Akbar, sunnatu Abil Qasim. Karena ini memang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Walamma kanatir ru'ya as-salihah juz'an min ajza'in nubuwah. Dan karena mimpi yang benar adalah satu bagian dari sekian banyak bagian kenabian, fariha ibn Abbasin, seperberapa kenabian. Ar-ru'yatus shadiqah adalah seper 60 kenabian. Kenabian berapa tahun? Dari mulai umur 25 sampai berapa? Sampai 63 tahun. Berapa tahun? Hah? 23 tahun. Baik. Sedangkan ru'yah shadiqah sebelum turun wahyu itu beberapa bulan. Berapa bulan? 6 bulan. Mimpi tepat. Sekarang bandingkan antara 6 bulan dengan 23 tahun. Hah? 1/60. Itu enggak? Baik. Babas. Sehingga sebagian orang menyatakan sekian 1/40 kenabian atau 1/60, Allah alam saya lupa. Udah itu belum? Hah? 1/46. Ya, gabungan antara 4 dengan 6. 1/46 kenabian. Barakallahu fiikum. Maka gembira. Karena bisa jadi ini adalah kabar gembira bahwa apa yang kita lakukan adalah mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas, Allahu Akbar. Hiya sunnah. Itu memang sunnahnya Abil Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya ya jelaslah. Kamu tidak mimpi pun ini sunnah Rasulullah sallam. Pasti suatu yang tepat. Ya. Mudah-mudahan diterima. Ma yukhad minal hadith. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadath min hadzal hadis fawaid. Awalan, jawazu tamattu' wal ityan bil umrah fi ashhuril hajj. Faedah pertama, bolehnya untuk tamattu', yaitu mengerjakan umrah di bulan haji. Kemudian haji di tahun tersebut. Mengapa tidak berkata bolehnya menggabungkan antara umrah dengan haji? Karena bahasa itu akan terkesan qiran. Ada yang menerjemahkan tamattu adalah menggabungkan antara haji dengan umrah. Kalau menggabungkan antara haji dengan umrah itu qiran. Itu namanya qiran, bukan tamattu. Kalau tamattu itu mengerjakan umrah di bulan haji, kemudian haji di tahun yang sama. Barakallahu fikum. Apakah dia mengerjakannya sebelum bulan Dzulhijjah ataupun di bulan Dzulhijjah, kemudian menunggu sampai tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian ihram lagi untuk haji. Itu dikatakan dengan tamattu. Kama na'qada 'alaihi al-ijma' fi ma ba'd, sebagaimana terjadinya ijma' setelah itu. Jadi setelah terjadi pembicaraan-pembicaraan, mengkerucut pada satu kesepakatan, semua berkata itu adalah sunnah dan itu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalahnya, barakallahu fikum, ada yang membawa hewan kurban, ada yang tidak. Dari luar hil, dari al-hil menuntun. Yasuqul haji, karena meniatkan untuk menggabungkan antara haji dengan umrah. Ada yang tidak. Tayib, karena mau ifrad. Tidak ada kewajiban untuk menyembelih hewan kurban. Ketika akan masuk ke perbatasan miqat, Nabi menyuruh, siapa yang sudah membawa hewan kurban, maka niatkanlah ihram kalian untuk umrah. Jangan digabung. Masuk umrah. Setelah itu tanggal 8 ihram lagi haji. Disuruh apa berarti? Disuruh tamattu. Sedangkan waktu itu Nabi tidak membawa. Ini yang menjadi ikhtilaf para ulama. Kenapa Nabi tidak melakukan kalau itu afdal? Tapi bukankah Nabi menyuruh, kata yang lainnya? Ya, memang Nabi menyuruh, tapi bukankah Nabi juga pernah mengerjakan yang ini, pernah mengerjakan yang itu? Ala kulli hal, yang rajih boleh tiga-tiganya. Tapi yang afdal adalah tamattu, karena itu qawlan minan Nabi, jadikanlah ihram kalian untuk umrah. Nah, di hadis yang ke-228. Dan faedah kedua, istafadna aydan min hadzal hadis anna al-murada bil hadyi al-madhkur fi qawlihi ta'ala. Kita dapatkan pula faedah bahwasanya al-hadyu yang disebutkan dalam ayat famastaysara min al-hadyi adalah al-badanah, unta, awil baqarah atau sapi, awil syirk fihima, atau urunan bersama-sama pada unta dan sapi, atau kambing. Yang ketiga, istafadna aidan min hadzal hadis istinas birru'yah fima yaqumu alaihi dalil syar'i. Al-istinas adalah merasa tentram dengan mimpi pada apa yang sudah dijelaskan dengan dalil. Hati-hati, perhatikan kalimatnya baik-baik. Karena mimpi paling tingginya hanya penggembira atau bushra, tidak bisa menentukan halal, haram, wajib, sunnah, enggak bisa. Tapi hanya tabsyir, menggembirakan kalau memang kabar gembira, dan menakut-nakuti kalau memang sesuatu yang menakutkan. Peringatkan, hati-hati kamu. Misalnya mimpi, naudzubillah, mimpi api yang menyala-nyala, yang mengerikan. Artinya peringatan, hati-hati kamu punya dosa apa. Beristighfarlah, minta ampunlah. Tapi tidak ada keputusan hukum. Mafhum? Tidak ada keputusan hukum karena mimpi tidak bisa jadi hukum. Tetapi kalau gembira dengan mimpi atas sesuatu yang sudah didukung oleh dalil, itulah yang dilakukan para sahabat. Perhatikan kalimatnya di sini. Istinas birru'yati fima yaqumu alaihi dalil syar'i. Merasa tentram, merasa gembira dengan sesuatu yang sudah didukung oleh dalil. Masalah tamattu tadi sudah didukung dengan dalil. Nabi pernah mengerjakan yang ini, pernah mengerjakan yang itu, pernah menyuruh. Masya Allah. Ditambah lagi mimpi bahwa tamattu'mu diterima, maka gembira. Berarti mimpinya hanya ta'yidan biha, pendukung saja. Li'annaha 'azimatul qadr fi syara', karena mimpi orang saleh adalah perkara yang masya Allah memiliki kedudukan dalam syariat. Juz'un min 46 juz'a, satu bagian dari 46 bagian kenabian. 1/46 kenabian. bukan 1/40, bukan 1/60. Qala Ibn Daqiq al-Aid, berkata Ibn Daqiq al-Aid, hadha isti'naf wa tarjih la yunafi al-usul. Isti'naf tadi dan tarjih tadi tidak menafikan al-usul. Al-usul jelas Quran dan Sunnah. Hukum-hukumnya sebagai tonggak-tonggak yang kokoh tidak bisa dirubah dengan mimpi. Maka kalau engkau bermimpi bertemu seperti orang soleh, kemudian berkata, aku Rasulullah dan aku mengatakan pada kalian kewajiban sholat dikurangi dari 5 menjadi 2, maka kamu ucapkan a'udzubillah minasyaitan rajim. Mengapa? Karena enggak mungkin bisa dirubah yang 5 jadi 2 oleh siapapun, dan mimpi tidak bisa jadi dalil. Loh, tapi kan dia mengaku nabi, ngaku nabi, dan itu bisa jadi bukan nabi, dan kemungkinan besar bukan nabi. Kamu tahu seperti apa nabi? Tidak tahu. Tapi yang kamu lihat apa? Yang saya lihat seorang yang wajahnya putih bersih, enggak ada kumis, enggak ada jenggot, seperti bulan purnama. Ya bukan nabi berarti. Jelas bukan nabi. Nabi mengharamkan cukur jenggot. Enggak mungkin itu Rasulullah SAW. Tayyip. Ini barakallahu fikum. Sehingga kalau merubah hukum syar'i dengan mimpi tidak mungkin. Tetapi kalau hukum syar'i tadi terdukung dengan mimpi, insyaallah alamatul khair, tanda-tanda kebaikan. Ketika engkau sholat malam, qiyamul lail, berdoa, minta pertolongan, segala macam, doakan orang tua, sampai tiba-tiba dia tertidur, mimpi. Orang tuanya gembira menyatakan jazakallahu khair ya waladi, terima kasih, di tempat yang indah sekali. Seperti ada seorang yang menceritakan pada saya, ya mudah-mudahan kabar gembira, doa kamu dikabulkan, mas. Mudah-mudahan kabar gembira. Apakah bisa dipastikan? Tidak bisa, karena itu cuma mimpi. Mudah-mudahan itu kabar gembira buat kalian, buat kamu. Mudah-mudahan doa kamu diterima, orang tuamu sekarang gembira di sana dengan doamu, masya Allah. Selesai. Karena apa? Mendukung apa yang sudah jadi dalil. Qiyamul lail afdal, doa juga afdal, sekian ibadah yang afdal kamu kerjakan. Itu maksud dari faedah yang ketiga. Yang keempat, al-farah bi isabatil haq, kegembiraan ketika mencocoki kebenaran. Wal-irtibat bihi li'annahu alamatut tawfiq. Gembira karena mencocoki kebenaran, dan senang merasa mendapatkan sesuatu ghibtah, pemberian yang besar dari Allah Ta'ala. Naam, karena itu memang pemberian yang disebut dengan taufiq. Li'annahu alamatut taufiq. Seorang yang mendapatkan taufiq berarti orang itu memiliki kemuliaan, memiliki sesuatu, yaitu dicintai oleh Allah, diberi oleh Allah sesuatu taufik. Kalau Allah mencintai hambanya, bukan dengan memberikan harta benda. Orang semakin kaya semakin dicintai oleh Allah, tidak. Belum tentu. Karena kecintaan Allah pada seorang hamba tidak berkait dengan masalah harta dunia, tetapi berkait dengan taufik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, akan Allah faqihkan dalam agama. Allah akan Allah tunjukkan agamanya benar, taufik, mencocoki kebenaran. Sehingga wajar kalau para sahabat gembira, Allahu Akbar. Itu kegembiraan Ibn Abbas, Allahu Akbar. Hiya sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kegembiraan karena mencocoki kebenaran. Alhamdulillah rabbil alamin. Selesai pembahasan hadis ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Insyaallah hafalannya berarti ba'dal maghrib. Pendek kok apanya. Sanggup? Baik. Mujtahidin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.